Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 610. Kitab Halal dan Haram bab ketiga. Lanjutan dari sebelumnya. Suatu masalah. Kadang-kadang orang yang mengatakan, apakah faedahnya pertanyaan kepada orang yang sebagian hartanya haram dan orang yang memandang halal harta yang haram, yang kadang-kadang membohong? Kalau ia percaya dengan amanahnya, maka hendaklah ia mempercayai dengan keagamaannya mengenai yang halal itu. Maka aku menjawab, bahwa manakala diketahui bercampurnya harta seseorang dengan yang haram, dan orang itu mempunyai maksud dengan kehadiranmu pada perjamuan atau penerimaanmu yang akan hadiahnya, maka tidaklah berhasil kepercayaan dengan katanya. Tiada faedah menanyakan itu. Maka seyogialah menanyakan kepada orang lain, dan begitu pula kalau dia itu penjual, di mana ia gemar berjualan untuk mencari keuntungan, maka tidaklah berhasil kepercayaan dengan kata-kata bahwa barang itu halal. Dan tidak adalah faedahnya bertanya tentang barang itu. Dan sesungguhnya ia menanyakan kepada orang lain, dan ia menanyakan dari hal orang yang mempunyai tangan atau kekuasaan pada barang tersebut, apabila orang itu bukan orang tertuduh. Sebagaimana ditanyakan oleh orang yang menguasai harta sosial dahulu terhadap harta yang diterimanya, bahwa harta itu dari pihak mana datangnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menanyakan tentang hadiah dan sedekah atau zakat, maka sesungguhnya yang demikian itu tidaklah menyakitkan. Dan begitu pula, apabila ia menuduhnya bahwa ia tidak mengetahui jalan usaha yang halal, maka janganlah ia menuduh kepada perkataannya apabila ia menerangkan jalan yang sah. Dan seperti itu pula, dengan menanyakan bujangnya dan pesuruhnya adalah untuk mengetahui jalan usahanya. Maka dalam hal ini, pertanyaan itu adalah mendatangkan faedah. Apabila yang empunya harta itu tertuduh, maka hendaklah ditanyakan kepada orang lain. Kalau diterangkan oleh seorang adil, niscaya hendaknya diterima. Dan kalau diterangkan oleh orang yang fasik, yang diketahuinya menurut keadaannya, bahwa orang itu tidak akan berdusta, di mana tidak ada maksud baginya pada pendustaan itu, niscaya boleh diterima keterangan itu. Karena ini adalah antara dia dan Allah Ta'ala. Dan yang dicari ialah kepercayaan hati. Dan itu kadang-kadang berhasil dari kepercayaan dengan perkataan orang fasik akan apa yang tidak berhasil dengan perkataan orang adil dalam sebagian hal. Dan tidaklah tiap-tiap orang fasik itu berbohong. Dan tidaklah tiap-tiap orang yang engkau lihat adil pada zahirnya itu berkata benar. Dan sesungguhnya untuk menjadi saksi itu dihubungkan dengan keadilan secara zahir karena diperlukan oleh hukum. Karena hal yang batin, tiadalah yang dapat melihatnya. Dan Abu Hanifah radhiyallahu anhu menerima kesaksian orang fasik. Dan beberapa banyak orang yang engkau kenal, dan engkau kenal dia itu mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian apabila ia menerangkan sesuatu kepadamu, lalu kamu percaya. Dan begitu pula apabila bercerita anak kecil yang telah dapat membedakan buruk dengan baik atau memayis, yang engkau kenal dia berpendidikan tetap, maka kadang-kadang memperoleh kepercayaan dengan perkataannya. Lalu bolehlah berpegang di atas perkataannya itu. Adapun apabila diterangkan oleh orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui sekali-kali sesuatu dari keadaannya, maka ini termasuk orang yang kita perbolehkan memakan dari barang yang di dalam tangan kekuasaannya. Karena tangannya itu petunjuk yang nyata tentang miliknya. Dan kadang-kadang dikatakan bahwa Islamnya itu petunjuk yang nyata tentang kebenarannya. Dan ini sebenarnya haruslah ada penelitian. Dan tidaklah terlepas perkataannya itu dari membekas ke dalam jiwa. Sehingga kalau berkumpul kuat atau hampir mendekati kepada yakin, selain bahwa bekas orang seorang padanya adalah sangat lemah, maka hendaklah diperhatikan kepada batas membekasnya ke dalam jiwa. Karena yang berfatwa itu adalah hati pada tempat yang seperti ini. Dan bagi hati, penolehan kepada tanda-tanda yang tersembunyi, yang sempit daripadanya, lapangan tutur bicara, maka hendaklah diperhatikan pada yang demikian itu. Dibuktikan kepada wajibnya penolehan kepada yang tersebut ialah apa yang diriwayatkan dari Ubah bin Al-Harb, bahwa Ubah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita, maka datanglah seorang budak wanita hitam, mendakwakan bahwa ia telah menyusukan kami berdua, sedang ia sebenarnya dusta. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tinggalkanlah wanita yang kamu kawini itu. Maka Ubah menjawab, bahwa budak wanita itu hitam yang keadaannya menampak kecil. Lalu Nabi SAW menjawab, ya bagaimana dia telah mendakwakan bahwa dia telah menyusukan kamu berdua. Tak ada kebaikannya bagi kamu pada wanita yang kamu kawini itu. Tinggalkanlah dia, jangan menjadi istrimu lagi. Diriwayatkan Bukhari dari Ubah bin Al-Harb. Dan pada kata-kata lain, ya bagaimana dan sudah dikatakan, dan seterusnya. Walaupun tidak diketahui kedustaan orang yang tidak dikenal dan tidak menampak tanda suatu maksud baginya pada benda itu, tetapi tidak mustahil mempunyai pengaruh ke dalam hati. Maka karena itulah dikuatkanlah keadaan dengan pemeliharaan. Jikalau tenteramlah hati kepadanya, niscaya pemeliharaannya itu adalah wajib yang tidak dapat dielakkan. Suatu masalah. Di mana menanyakan itu wajib, maka jika bertentangan keterangan dua orang adil, niscaya kedua keterangan itu jatuh menjatuhkan atau keduanya tidak berlaku. Dan begitu pula keterangan dua orang fasik, dan dibolehkan menjadi terkuat dalam hatinya keterangan seorang dari dua orang adil atau seorang dari dua orang fasik. Dan bolehlah dikuatkan salah satu dari dua pihak itu dengan sebab banyaknya atau dengan sebab khusus dari pengalaman dan pengetahuannya. Dan yang demikian itu adalah termasuk yang bercabang-cabang untuk menggambarkannya. Suatu masalah. Jikalau suatu benda tertentu dirampas orang, lalu ia menjumpai dari yang semacam itu suatu benda dalam tangan orang dan ia bermaksud membelinya, dan mungkin benda itu bukan dari benda yang dirampas tadi. Maka dalam hal ini, kalau orang itu termasuk orang yang dikenalnya baik, niscaya bolehlah membelinya. Dan meninggalkan membelinya adalah setengah dari wara'. Dan kalau orang itu tidak dikenal, yang tidak diketahuinya dari orang itu suatu pun, maka jika banyaknya macam benda itu dari yang bukan benda rampasan, maka bolehlah ia membeli. Dan kalau benda itu tidak diperoleh pada tempat tersebut, kecuali jarang sekali dan banyaknya itu disebabkan rampasan, maka tidaklah ia menunjukkan kepada halal selain oleh tangan atau yang memegang barang itu. Dan telah ditentang oleh tanda khas tentang bentuk dan macam dari benda tersebut. Maka mencegah daripada membelinya adalah termasuk wara' yang penting. Tetapi wajiblah padanya diperhatikan, karena tanda itu bertentangan dan tidaklah aku sanggup menetapkan padanya suatu hukum, melainkan aku kembalikan kepada hati dari orang yang meminta fatwa, untuk diperhatikannya mana yang lebih kuat pada hatinya. Kalau yang lebih kuat, maka barang itu barang serampasan, niscaya haruslah ditinggalkan. Dan jikalau bukan yang demikian, niscaya halalah bagi membelinya. Dan kebanyakan dari kejadian-kejadian ini, keadaan meragukan, sehingga menjadi sebagian dari subhat-subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Subhat-subhat itu, maka sesungguhnya ia terlepas untuk kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa mengerjakannya, maka sesungguhnya ia bermain keliling hutan larangan dan membahayakan bagi dirinya. Suatu masalah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menanyakan tentang susu yang disuguhkan kepadanya, lalu disebutkan bahwa susu itu dari seekor kambing, maka beliau menanyakan tentang kambing tersebut, kambing yang mana, lalu diterangkan kepadanya, maka diamlah beliau dari bertanya. Maka wajibkah bertanya tentang asal harta atau tidak wajib? Dan kalau wajib, maka dari satu asal atau dua asal atau tiga? Dan apakah tanda yang menghinggakan padanya? Maka aku menjawab, tidak ada hinggaan dan taksiran padanya. Tetapi diperhatikan kepada kesangsian yang mengendaki kepada bertanya, ada kalanya wajib atau warok. Dan tidak ada maksud kepada pertanyaan selain untuk dapatlah terputusnya kesangsian yang menghendaki kepada bertanya itu. Dan yang demikian itu berbeda dengan berbedanya keadaan. Dan kalau ada tuduhan dari segi tidak diketahui yang mempunyai tangan atau yang menguasai barang itu, bagaimana jalan usaha itu yang halal? Maka kalau ia menjawab, aku beli, niscaya selesailah dengan suatu pertanyaan saja. Dan kalau ia menjawab, dari kambingku, niscaya timbullah keraguan tentang kambing tersebut. Maka apabila ia menjawab, aku beli, niscaya selesailah. Dan kalau keraguan itu dari kezaliman, dan yang demikian itu mengenai barang yang berada dalam tangan orang-orang Arab, yang terjadi dalam tangan mereka itu barang rampokan, maka tidaklah kesangsian itu hilang dengan katanya bahwa itu dari kambingku. Dan tidak pula dengan katanya bahwa kambing itu dilahirkan oleh kambingku. Kalau sandarannya kepada warisan dari bapaknya dan keadaan bapaknya itu tidak diketahui, niscaya putuslah pertanyaan. Dan kalau diketahui bahwa semua harta bapaknya itu haram, maka telah teranglah haram. Dan jika diketahui bahwa yang terbanyak hartanya haram, maka dengan banyaknya beranak, lamanya waktu, dan berjalannya pusaka kepadanya, tidaklah mengubahkan hukum. Maka hendaklah diperhatikan tentang segala pengertian itu. Suatu masalah. Aku ditanyakan tentang suatu kumpulan dari penghuni Hanakoh Sufia, atau tempat tinggal orang-orang Sufi. Dan pada tangan pesuruh mereka yang menghidangkan makanan kepada mereka, ada harta yang diwakafkan untuk tempat tersebut. Dan ada lagi wakaf yang lain kepada pihak yang lain. Tadi mencampur adukkan semua yang membelanjakannya untuk mereka yang golongan ini dan mereka yang golongan itu. Maka memakan makanan itu halal atau haram atau kasubhat. Lalu aku menjawab bahwa ini harus diperhatikan kepada tujuh pokok. Pokok pertama, bahwa makanan yang disuguhkan kepada mereka biasanya dibeli dengan cara beri-memberi atau mu'atoh. Dan yang kami pilih ialah sahnya mu'atoh, lebih-lebih mengenai makanan dan barang-barang yang tidak berharga. Maka dalam hal ini tidak lain selain dari subhat perbedaan pendapat. Pokok kedua, bahwa diperhatikan apakah pesuruh itu membelinya dengan benda harta yang haram atau membeli tidak dengan kontan. Kalau dibelinya dengan benda harta yang haram, maka itu haram. Dan jika tidak diketahui, maka biasanya dibelinya dengan harga tidak kontan. Dan bolehlah berpegang dengan kebiasaan itu, dan tidaklah terjadi pengharaman dari ini. Maka syubhat pun suatu kemungkinan yang jauh, yaitu membelinya dengan benda harta haram. Pokok ketiga, bahwa dari manakah dibelinya? Kalau dibelinya dari orang yang kebanyakan hartanya haram, niscaya tidaklah diperbolehkan. Dan jika yang tersedikit hartanya itu haram, maka padanya memperhatikan yang telah diterangkan dahulu. Dan apabila tidak diketahui, niscaya bolehlah ia mengambil bahwa dibelinya dari orang yang hartanya halal. Atau dari orang yang tidak diketahui oleh si pembeli akan keadaannya dengan yakin seperti orang yang tidak dikenal. Dan telah dahulu penjelasan tentang bolehnya membeli dari orang yang tidak dikenal. Karena demikianlah biasanya, maka tidaklah terjadi dari ini pengharaman, tetapi kemungkinan syubhat. Pokok keempat, bahwa dibelinya untuk dirinya sendiri atau untuk kaumnya. Maka yang mengurus dan bersuruh adalah seperti pengganti dari orang itu. Dan ia boleh membeli untuk orang itu dan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah yang demikian itu dengan niat atau kata-kata yang tegas. Atau beri-memberi, maka tidaklah berlaku lafaz atau kata-kata. Dan biasanya tidaklah diniatkan ketika mu'atoh itu, penjual daging, penjual roti, dan orang-orang yang melakukan mu'amalah dengan dia adalah berpegang kepada yang demikian dan bermaksud penjualan daripadanya. Tidak dari orang-orang yang tidak datang ke tempat penjualan itu, maka terjadilah penjualan dari pihaknya dan masuklah barang itu ke dalam miliknya. Dan pokok ini tidak adalah padanya pengharaman dan syubhat, tapi tetaplah bahwa mereka itu memakan dari kepunyaan pesuruhnya. Pokok kelima, bahwa pesuruh itu menyuguhkan makanan kepada mereka, maka tidak mungkin makanan tersebut dijadikan sebagai jamuan dan hadiah tanpa iwat atau pengganti atau harganya. Karena ia tidak akan rela dengan cara yang demikian. Dan sesungguhnya ia menyuguhkan karena berpegang kepada iwatnya dari harta wakaf. Maka itu adalah ganti-mengganti atau mu'awadhah. Tetapi tidaklah itu penjualan dan penghutangan. Karena jikalau bangunlah ia untuk menuntut harga yang dari mereka, niscaya amat jauhlah yang demikian. Dan petunjuk dari keadaan tidaklah menunjukkan kepadanya. Maka pokok yang terjadi padanya keadaan itu lebih menyerupai dengan hibah, dengan syarat mendapat pahala, yakni hadiah yang tidak ada kata-kata padanya dari seorang yang dikehendaki oleh petunjuk keadaannya, bahwa ia mengharap akan pahala. Dan itu adalah benar, dan pahala itu sudah semestinya. Dan di sini, pesuruh itu tidak mengharapkan untuk memperoleh pahala tentang apa yang disuguhkan, kecuali hak mereka dari harta wakaf itu untuk melunaskan hutang pada tukang roti, tukang daging, dan tukang sayur. Maka ini adalah syubhat padanya, karena tidaklah disyaratkan kata-kata pada dia dan pada penyuguhan makanan, dan walaupun ia menunggu pahala. Dan tak usah diperhatikan perkataan orang yang tidak mensahkan hadiah dengan menunggu pahala. Pokok keenam, bahwa pahala yang lazim pada terjadi pertikaian paham, maka ada yang mengatakan bahwa itu yang tersedikit dari barang yang berharga. Ada yang mengatakan sekedar nilainya, dan ada yang mengatakan apa yang diridhoi oleh yang memberi, sehingga baginya boleh tidak meridhoi dengan berlipat ganda nilai harga. Dan yang sah atau asohi ialah keridoan untuk itu dituruti. Maka apabila ia tidak rela, niscaya dikembalikan kepadanya. Dan di sini, pesuruh itu telah rela dengan apa yang diambilnya dari hak penghuni itu atas harta wakaf. Kalau adalah hak mereka menurut apa yang dimakannya, maka telah selesailah persoalan. Dan kalau kurang dari dan pesuruh itu meridainya, niscaya sah pula yang demikian. Dan kalau diketahui bahwa pesuruh itu tidak rela, jikalau tidak adalah dalam tangannya harta wakaf yang lain yang diambilnya dengan kekuatan para penghuni itu, maka seolah-olah ia telah meridai mengenai pahala, sekedar setengahnya halal dan setengahnya haram. Dan haram itu tidak masuk dalam tangan para penghuni itu. Maka ini adalah seperti kecederaan yang menerobos pada harga. Dan telah kami terangkan hukumnya sebelum ini dahulu. Dan sesungguhnya, apabila ia menghendaki pengharaman, dan apabilakah ia menghendaki subhat, dan ini tidak menghendaki pengharaman sepanjang apa yang telah kami uraikan dahulu, maka tidaklah terbalik hadiah itu menjadi haram dengan sampainya orang yang berhadiah dengan sebab hadiahnya kepada haram. Pokok ketujuh, bahwa hutang untuk tukang roti, tukang daging, dan tukang sayur dibayar dari kemurahan orang-orang yang berwakaf. Maka jikalau mencukupi apa yang diambil oleh pesuruh dari hak para penghuni itu untuk harga makanan yang disuguhkan kepada mereka, maka telah sahlah persoalan tersebut. Dan jika kurang daripada mencukupi, lalu tukang daging dan tukang roti itu rela dengan harga manapun juga, baik halal ataupun haram, maka ini adalah suatu kecederaan yang menular pula kepada harga makanan. Maka hendaklah diperhatikan kepada apa yang telah kami sebutkan dahulu tentang harga yang tidak kontan. Kemudian harga itu dibayar dari yang haram. Ini apabila diketahui bahwa dibayarnya dari yang haram, tetapi jika lo yang demikian itu merupakan suatu kemungkinan, dan kemungkinan pula yang lain, maka kesubhatan itu adalah amat jauh. Dan dapat dipahami dari ini bahwa memakan yang tersebut itu tidaklah haram. Tetapi memakan subhat, dan itu adalah jauh dari warak. Karena pokok-pokok ini apabila telah banyak dan menjalar kemungkinan kepada masing-masingnya, niscaya kemungkinan haram disebabkan banyaknya menjadi lebih kuat dalam jiwa. Sebagaimana hadis, apabila telah panjang isnadnya atau sandarannya yang sambung-menyambung dari orang ke seorang, menjadi kemungkinan dusta dan kesalahan padanya menjadi lebih kuat daripada apabila isnadnya masih dekat. Ini adalah hukum kejadian dan menjadi sebagian dari fatwa-fatwa. Kami telah membentangkan semua supaya diketahui cara mengeluarkan segala kejadian yang bertimbun-timbun, yang serupa satu dengan lainnya. Dan bagaimana mengembalikannya kepada pokok-pokoknya. Dan itu adalah sebagian dari apa yang tidak disanggupi oleh kebanyakan juru fatwa atau mufti-mufti.